Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki ayat ke-14 dari surah Al-Hajj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Artinya, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Ia kehendaki. Ayat ini adalah menceritakan tentang balasan terhadap orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka Allah menekankan dalam ayat ini, alladzina amanu wa 'amilus shalihat, orang yang beriman dan beramal saleh. Maka pengertiannya ini tidak cukup hanya orang yang beriman saja, tapi harus disertai juga orang yang beramal saleh. Kedua kata ini tidak dapat terpisahkan untuk individu-individu muslim. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Janji ini memang betul-betul sangat indah dan menceritakan keindahan yang akan Allah balas, yaitu merupakan surga-surga, jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan ke dalam sorga. Seakan-akan di sini Allah mengatakan sorga-sorga itu sangat banyak tempatnya, yaitu dengan disebutkan kata-kata ini dengan jamak, tidak dengan mufrad. Dan Allah selalu mengatakan dengan kata-kata jamak, walaupun ada kata-kata mufrad atau untuk satu, berarti dia itu adalah untuk kebanyakan. Jadi jangan khawatir kita. Apabila kita melakukan kebaikan dan itu atas dasar keimanan kita, itulah akan menjadikan sorga kita berada di sisi kita. Artinya kita mendapatkan nikmat tersebut, yang mana sorga itu adalah penuh dengan keindahan, yaitu mengalir air-air sungai di bawah sorga tersebut. Dan ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang Allah berikan di dalam surga itu adalah merupakan keindahan, merupakan kesenangan yang tiada terhingga. Maka perlulah kita untuk menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Maka ketika kita beriman, kita harus memperjuangkan keimanan kita. Minimal sholat 5 waktu jangan lupa. Minimal sholat 5 waktu jangan sampai ketinggalan. Karena pada satu hari kita hidup pada saat ini, Allah telah banyak memberikan nikmat. Maka kalau kita tidak mensyukurinya dengan melaksanakan kewajiban yang sudah Allah berikan kepada kita, maka kita menjadi orang yang sangat hina. Karena apa? Karena kita sudah dapat diberikan nikmat, tapi kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat itu semuanya. Maka marilah kita bekerja sehingga kita merasakan kesusahan itu. Apabila kita mendapatkan nikmat, kita dapat tahu mempergunakannya. Itu adalah ciri khas orang yang beramal soleh untuk menjadikan nikmat iman itu lebih dekat akan dirinya daripada syaitan. Begitu Ustaz Perdana akan menjelaskan lagi pada pertemuan ini. Kami persilakan Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, Setelah Allah membicarakan tentang panjang lebar bagaimana tidak layaknya kita atau siapapun untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, betapa ada sikap masih ragu-ragu, tarik ulur dalam hati manusia untuk menyembah Allah. Wa minannasi may ya'budullaha 'ala harfin, setengah-setengah hati di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian untuk lebih mengokohkan keyakinan kita, untuk lebih membuat kita menjadi percaya, ya, Allah kemudian menyatakan firman-Nya di ayat ke-14 surat Al-Hajj ini. Innallaha, ya, didahului dengan kata inna yang merupakan huruf taukid untuk menjelaskan bahwa ini betul-betul satu penegasan yang harus kita perhatikan. Jangan ragu, karena betul-betul sudah ditegaskan oleh Allah. Apa itu? Yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihat. Allah sendiri yang akan memasukkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh. Ya. Enggak usah ragu, berimanlah, beramal saleh, karena yang langsung nanti memasukkan kita ke dalam surga, kalau kita beriman dan beramal saleh, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibarat ini presiden turun langsung ini, ya, macam beberapa hari yang lewat, ya. Presiden SBY turun langsung sebagai untuk menjadi pemimpin majelis tinggi di Partai Demokrat, begitu, untuk membenahi Partai Demokrat. Itu salah satu berita beberapa minggu yang lewat, ya. Nah, itulah yang terjadi nanti pada hari akhirat, bahwasanya Allah turun tangan langsung untuk memasukkan orang-orang beriman dan beramal saleh. Jadi tidak akan ada terjadi miscalculation, salah perhitungan, salah orang, the right man in the wrong place, ya, tidak akan terjadi hal seperti itu. Ada orang yang benar tapi berada di tempat yang salah, atau ada orang yang salah berada di tempat yang benar, tidak akan terjadi seperti itu. Allah sendiri yang memasukkan. Innallaha yudkhilul ladzina amanu. Kalau di beberapa ayat yang lain Allah menjelaskan dengan gambaran walladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan surga, ya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang yang beriman, ya, orang bertakwa, dia akan mendapatkan tempat jannat di dalam surga yang penuh dengan uyun, mata air. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Orang yang bertakwa akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Tapi di ayat ini Allah mengatakan innallaha yudkhilul ladzina amanu. Allah yang langsung memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga. Jangan khawatir, jangan takut, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ustaz Fajrul. Ya. Lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanudkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kami akan ampuni dosanya, kata Allah, dan kami akan masukkan mereka ke dalam surga. Itu di dalam keterangan ayat yang lain. Ya. Jadi innallaha yaf'alu ma yurid. Allah berbuat sekehendaknya, ya. Allah berbuat sekehendaknya. Surga dan neraka itu adalah ciptaannya, terserah dia memasukkan ke mana. Ya. Jadi jangan ada anggapan bahwasanya surga itu sempit, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Fajrul. Kira-kira bisa nggak, ya, surga itu dimasuki oleh banyak orang? Nggak usah takut, karena di sini Allah sudah menjelaskan, ya, jannatin, ya, kamu akan masuk ke surga-surga yang begitu banyak, ya. Tidak usah takut bahwa surga itu seluas langit dan bumi, ya. Jangan khawatir, tidak usah, aku nggak usah lah, aku ngalah aja lah, biarlah orang tua aku masuk surga, aku nggak usah, nanti takut pula, nanti nggak ada tempat di dalam, sempit-sempit pula, nanti tidur di dalam. Jangan ada pikiran seperti itu, karena itu bukan lagi seperti di dunia ini. Dunia ini betul bisa lah, satu kamar 10 orang, satu kamar 15 orang, satu ruangan nanti sempit-sempit. Ya, tapi di dalam surga tidak usah khawatir, tempatnya setiap orang akan diberikan istana. Ya, akan diberikan istana. Ya, satu orang dapat istana. Coba bayangkan, ada berapa banyak manusia yang akan dibangun istana di dalam surga. Oleh karena itu, jangan khawatir dan ragu, tetap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena balasannya begitu sangat hebat. Surga, balasannya begitu sangat menakjubkan dan menyenangkan, yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan juga di hari akhir. Iya, terima kasih Pak Ustadz Perdana. Untuk kesimpulannya, ayat ini menegaskan bahwa apapun yang diinginkan Allah dan diperintahkannya untuk terwujud, pasti akan terwujud dan pasti akan ada dan berwujud secara nyata. Maka perintah Allah pada sesuatu dengan kata kun fayakun, jadilah, maka jadilah, akan menuju ke alam yang nyata. Mudah-mudahan kita mendapatkan hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajana mana buat ni? Mana sajana?